إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد طيب القراءة عند الجميع Nah, kita melangsungkan barakallahu fikum membaca hadis al-arba'un, kemudian kita kembali ke syarah yang belum selesai. Al-hadithul arba'un, hadis yang ke-40. Qala al-mu'asiratu fi i'ta'il haqqil wajibi zulmun. Atau al-mu'asarah. Menyulitkan di dalam memberikan hak yang wajib untuk ditunaikan tetapi dipersulit atas dirinya, ditahan. Maka itu adalah zulmun, sebuah kezaliman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala matlul ghaniyyi zulmun, wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba' muttafaqun alaih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, matlul ghani, menahan pembayaran hutang dalam kondisi dia ghani mampu untuk membayarnya, adalah zulmun, sebuah kezaliman. Dan apabila utbi'a ahadukum ala mali, apabila dipindahkan, ya utbi', apabila diikut sertakan atau dipindahkan salah seorang dari kalian hutang tersebut, ala mali, mali di sini artinya as-siqatu wal ghani, atas orang yang terpercaya tempat pemindahan hutang itu, dan juga ghani, dia orang yang kaya, ya, ini makna mali. Barakallahu fikum. Falyatba, hendaklah dia yang memberikan hutang ketika dipindahkan kepada orang yang terpercaya dan kaya, hendaklah dia menerimanya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita kembali barakallahu fikum melangsungkan syarah hadis yang telah lewat, yang sudah kita baca. Terakhir adalah yaitu perdamaian yang dilakukan oleh suami istri bila terjadi perselisihan antara keduanya, dengan tujuan tentu untuk melanggengkan kehidupan suami istri, maka itu adalah sebuah kebaikan di saat melakukan perdamaian tersebut. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wa kadzalika sulhu anil qisasi fin nufus. Demikian juga perdamaian dalam hal hukum tas yang kaitannya dengan nufus, yaitu nyawa, membunuh, awil atraf, atau dengan al-atraf. Ini kaitannya dengan ya anggota badan yang mungkin telinganya hilang harus dikisos dengan telinga, ya, atau membahayakan mata, barakallahu fikum, dikisos dengan yang serupa, ya, al-atraf, bimalin yattafiqani alai, dengan perdamaian menggunakan harta yang keduanya bersepakat atasnya. Awil mu'awadah an diyatin nufus, atau menukar atau mengganti dari hukuman terhadap nufus, yaitu nyawa, al-atraf, anggota badan, wal juruh atau luka, ya, barakallahu fikum, melukai, ya, hukum agamanya itu ya dilukai, atau perdamaian yang terjadi di antara kedua belah pihak. Au yuslihul hakimu bainal khusum bima yaqtadhihil hal, atau hakim yang tampil melakukan perdamaian antara dua yang berselisih, ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Tentu yang diingatkan oleh beliau dalam mewujudkan perdamaian itu, mutaharrian fi dzalika maslahatahuma jami'an, benar-benar memperhatikan pada keputusan hakim itu maslahatnya berdua. Allahu Akbar. Kemudian beliau mengatakan, fa in tadammana sulhu tahrimal halali au tahlilal haram, maka apabila perdamaian itu mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram, di dalam berdamai itu terkandung ini, yaitu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka perdamaian itu hukumnya fahuwa fasidun binafsi hadal hadith, maka perdamaian itu akan menjadi rusak karena nas hadith ini. Contoh kasulhi ala riqqil ahrar, perdamaian terhadap perbudakan orang yang merdeka, au ibahatil furud al muharramah, perdamaian dalam pembolehan al furud yang muharramah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, au suluh alladhi fihi zulmun, atau perdamaian yang pada perdamaian itu terdapat kezaliman. Walihada qayyadahu Allahu biqaulihi ta'ala, oleh karena ini Allah Azza wa Jalla mengikat perdamaian itu dengan firman-Nya, fa aslihu bainahuma bil adli, maka lakukanlah oleh kalian perdamaian di antara keduanya dengan keadilan. Wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang yang berbuat adil. Au termasuk di dalamnya perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah sulhut tirarin, yaitu perdamaian yang mengandung keterpaksaan pada perdamaian itu. Dipaksa, pokoknya Anda harus. Sementara haknya belum terpenuhi, disuruh berdamai. Atau perdamaian itu ada padanya kezaliman, tapi dipaksa. Kal mukrah, ya, seperti orang yang dipaksa. Wa kal mar'ati idza 'adala zawjuha zulman litaftadiya minhu, seperti seorang wanita yang tidak diapa-apain oleh suaminya, dicerai. Enggak. Ya, masih di dalam barakallahu fikum, ya, tanggungan dia, tapi tidak diberikan haknya. Dengan penuh kezaliman dari sang suami tersebut, agar wanita itu mau menebus dirinya, ya, terhadap barakallahu fikum lelaki tersebut. Tidak dicerai, diberikan, dikatung-katung hidupnya. Dicerai tidak. Didatangi, diberikan hak-haknya juga tidak. Ini adalah zaujuha. Digantung hidupnya wanita tersebut. Dengan tujuan untuk kemudian wanita ini mau membayar mahar. Taruhlah dulu dia membelinya atau membayar maharnya 25 juta misalkan. Ya, di tempat-tempat barakallahu fikum yang mahal memang. Ya, dari itu, seperti itu. Wa kasulhi ala haqqin bighairi idznihi, atau perdamaian atas sebuah hak tanpa izin. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang semisal itu. Fa hadzan naw'u muharsulhun muharramun ghairu sahih. Perdamaian seperti ini, berdamai seperti ini adalah sesuatu yang diharamkan dan tidak benar. Ini terkait dengan perdamaian barakallahu fikum. Namun hukum asal perdamaian itu, selama padanya adalah keadilan, sangat-sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wassulhu khairun. Perdamaian itu adalah akan membuahkan kebaikan. Pembahasan yang kedua terkait dengan syarat-syarat, peletakan syarat. Karena orang yang beriman itu bersama syarat yang dipasang. Wa ammas syurut fa akhbara fi hadzal hadithi annal muslimin ala syurutihim. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan di dalam hadis ini bahwa muslimin berada di atas syarat mereka. Illa, kecuali. Syartan ahalla haraman au harrama halalan. Wahada aslun kabirun. Kecuali syarat yang pada syarat itu penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Dan ini adalah sebuah prinsip yang besar. Ya. Fa inna syurutu hiya allati yashtarituha ahadul muta'aqidain 'alal akhar mimma lahu fihi hadzun wa maslahatun. Syarat-syarat yang dimaksud adalah peletakan syarat antara dua yang melakukan akad atas yang lain terhadap sesuatu yang padanya ada bagian masing-masing dengan penuh, ya, penerimaan, dan ada maslahat pada syarat itu. Maka persyaratan yang demikian ini hukumnya boleh. Bagaimana gambarannya nanti akan disebutkan contoh. Wa huwa lazima walazimun idza wafaqahu al-akhar alayhi wa'tarafa bi. Dan itu mesti terlaksana apabila yang lain sudah menerimanya atau mengakuinya. Wa dzalika mithl, yang demikian itu contohnya. Idza tarata al-mushtari fil mabi' wasfan maqsuda. Apabila, contoh, apabila sang pembeli mensyaratkan pada barang yang dibelinya itu sifat-sifat tertentu. Contoh, kasyartil 'abdi katiban. Dia membeli budak syaratnya katiban. Ya, barakallahu fikum. Dia budak yang tercatat untuk bisa melepaskan diri dari perbuatan dengan hasil usaha kerjanya tadi. Barakallahu fikum. Atau yuhsinul amal al-fulani. Atau si budak ini bisa melakukan pekerjaan tertentu. Ana beli budak yang mampu mengelola sawah ini misalkan. Atau saya beli budak yang sifatnya syaratnya budak ini adalah bisa berternak contohnya. Atau bisa membangun. Atau bisa mengelola mesin ini misalkan. Itu boleh syarat. Awidabah hamalajah aulabun, atau dia membeli binatang dabah dan binatang ini syaratnya bagus jalannya, ebis bagus ya, kalau ditunggang dia tidak berontak tidak ini, boleh mempersyaratkan demikian. Atau labunan, atau dia memang dia membeli dabah ini syaratnya bisa menghasilkan susu yang bagus. Awil jari suyudan, atau barakallahu fikum, seseorang jarih budak yang memang ahli apa namanya berburu, subhanallah, ahli berburu, barakallahu fikum. Naam. Awil jariyah bikron, atau dia mempersyaratkan budak wanita ini dalam kondisi bikr. Ya. Yeah. Mesti anak-anak TD sudah paham bikr itu. Ya, yeah, buktinya senyum sudah cukup bahwa mereka itu sudah paham apa arti bikr. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Aw jamilah, syaratnya bahwa budak wanita ini adalah jamilah, cantik. Iya. Yeah. Ini syarat barakallahu fikum, karena budak itu ya hukumnya bisa didatangi oleh tuannya kapan saja. Ya, antum jangan sampai ya berarti orang yang apa namanya pergi TKW itu bukan setahu budak juga bisa didatangi oleh tuannya kapan saja, barakallahu fikum. Iya. Yeah. Jadi perbudakan yang dimaksud. Cantik persyaratannya. Au fihal wasful fulanil maqsud. Atau pada budak wanita itu terdapat sifat yang memang demikian. Ya, maka syarat itu harus dipenuhi oleh penjual. Kalau tidak ada ternyata boleh. Oh, ana beli budak yang begini sifatnya, anda tidak berikan. Ana tidak jadi. Syurut. Syarat barakallahu fikum. وَمِثَلْ أَيَّشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي أَنَّ ثَمَنَ أَوْ بَعْضَهُ مُؤَجَّلْ بِأَجَلٍ مُسَمَّى. Atau memberikan syarat bagi sang pembeli tersebut, ya, bahwa harga atau sebagian harganya dibayar terlebih dahulu dalam waktu tertentu. أَوْ يَبِعُ الشَّيْءُ وَيَشْتَرِطُ الْبَاعِ. Atau dia menjual sesuatu, si penjual ini mensyaratkan ayyan tafi'a bihi muddatan ma'lumah. Ini barang ana jual, tapi syaratnya ana mau pakai sekian waktu, sekian hari. Ya, itu syarat barakallahu fikum. Kama ba'a Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma lin-nabi sallallahu alaihi wasallam jamalahu washtarata dhahrahu ila al-Madinah. Sebagaimana Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma menjual bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untanya, dan Jabir mempersyaratkan punggung unta ini sampai ke Madinah, menyampaikan dia sampai barakallahu fikum ke Madinah rahimani wa rahimakumullah. Itu boleh. Ya. Selama keduanya ada keridhaan. Wa mithl ay yashtarita suknal bait, atau dia mensyaratkan menempati ya rumah, au ad-dukan muddatan ma'lumah, atau toko dalam waktu yang ma'lumah jelas. Ana jual rumah ini dengan harga sekian, tapi ana minta ya syaratnya ana bisa menempatinya sampai bulan ini atau akhir bulan ini. Persyaratan ya harus dipenuhi selama tidak ada padanya barakallahu fikum sesuatu yang haram atau penzaliman. Atau mungkin toko ya dimanfaatkan mungkin sampai bulan ini untuk menghabisi isi barangnya atau dengannya kemudian bisa menunaikan utang piutangnya dan seterusnya atau amanah au yastamilal ina muddatan ma'lumah atau mempergunakan bejana pada waktu tertentu. Ya. Ya kalau sekarang ya insyaallah enggak sampai demikian ya. Ana beli gelas ini, ana jual gelas ini syaratnya ana mau pakai dulu. Kalau di masa yang silam bejana-bejana itu ya sangat berharga. Barakallahu fikum. Mungkin kalau asatidah kita memposting sebuah apa ya untuk bisa melihat dalamnya Ka'bah. Ya. Barakallahu fikum. Ternyata di situ bejana-bejana yang dahulu ya memang cantik-cantik ya, indah-indah barakallahu fikum. Kalau memang idana di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam dengan berbagai macam alat minum barakallahu fikum. Kalau dulu mungkin disyaratkan memakai, kemudian mungkin belum ada gantinya. Wa ma asbaha dzalik dan apa yang semisal itu. Persyaratan itu boleh barakallahu fikum. Wa kadzalika syurutur rahan wadh-dhiman wal kafalah. Demikian juga syarat-syarat yang terdapat di dalam rohan. Ya, menggadaikan atau diman menjamin atau kafalah ya sama memberikan jaminan barakallahu fikum hiya minasyurutish sahihatil lazimah ini termasuk dari syarat-syarat yang benar dan dibolehkan wa mithl asyurut allati yashtarituha almutasyarikani fi mudharabah au syarikanan au wujuhin au abdan au musaqat syarat-syarat yang diletakkan antara dua yang bersyarikat dalam hal mudharabah ya jual beli mudharabah atau syarikat anan yaitu ya mata atau wajah ya atau badan barakallahu fikum atau musaqat yaitu menyiram au muzara'ah fakulluha sahihah dalam hal semuanya itu adalah syarat yang diperbolehkan illa syurutan tuhallilul harama kecuali syarat-syarat yang sampai menghalalkan yang haram atau sebaliknya yang kallati ta'udu ilal jahalati wal gharari persyaratan yang sampai berakhir pada tak tahu ya bentuk persyaratannya bagaimana atau barang yang dipersyaratkan atau ada unsur penipuan padanya ya nanti barakallahu fikum ana mau pakai motor ini ya selama seminggu lah nanti dipreteli satu-satu diganti dengan mesin yang jelek ya atau dengan alat-alat yang ya barakallahu fikum jelek maka ini tentu padanya gharar dan jahalah penipuan itu tentunya syarat yang haram. Wa mithlu syurutil waqifin wal musin fi awqafihim wa sayahum minasyurut al maqsudah fa kulluha sahihah ma lam tadkhulu fihi muharram ay ma lam tudkhal fihi muharram. Kata beliau seperti syarat waqaf atau pewasiat dalam wakaf mereka dalam wasiat mereka dengan syarat-syarat tertentu semuanya itu adalah boleh selama tidak dimasuki oleh perkara tadkhulu fi muharramin selama tidak masuk dalam perkara yang haram wa kadzalika syartu baina zaujain demikian juga syarat di antara kedua suami istri kain tashtari tadaraha au baladaha seperti wanita mensyaratkan ya ana Anda nikah sama antum, syaratnya Anda jangan dibawa keluar dari negeri saya, dari kampung saya. Ya, barakallahu fikum, ini syarat boleh. Au nafaqah muayyanah au nahwa dzalik, atau mempersyaratkan nafkah tertentu atau yang semisalnya. Ana nikah sama antum, syaratnya antum berikan nafkah 10 juta per bulan. Misalkan Anda terima, silakan, kalau enggak ya wis. Ya berarti itu syarat ya harus diterima. Kalau sekiranya dia siap menerima sang suami itu dengan persyaratan demikian. Fa inna ahaqqa syuruti ayyufa bihi hadzan naw. Maka ini adalah hak, syarat yang harus dipenuhi, barakallahu fikum. Fa inna ahaqqa syurut ayyufa bi hadzan naw. Terkait dengan ya naw ini, artinya persyaratan yang diletakkan pada suami istri, barakallahu fikum. Gimana kalau seandainya seorang istri mempersyaratkan tidak mau ditaaddud? Nah, syarat asal Anda tidak mentaaddud saya. Dibahas oleh para ulama. Ya. Dibahas, barakallahu fikum, oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Masuk dalam syarat. Terus antum mau bilang apa? Termasuk salah satu dulu di awal-awal dakwah Ja'far keras, ini adalah syarat batil. Wah, pokoknya sudah. Ya, dihantam siapapun yang mengatakan boleh, padahal para ulama dahulu mensyaratkan demikian, barakallahu fikum, insyaallah salamat alafiyah. Nah, kita baca sedikit, barakallahu fikum, terkait dengan hadis yang kita baca tadi. Hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tadammana hadzal hadith al-amra bihusnil wafa' wa husnil istifa. Hadith yang kita baca yaitu hadith Abu Hurairah, bahwa sikap menahan pembayaran utang dari orang yang mampu itu adalah sebuah kezaliman. Ditahan, tak mau. Ya. Dan apabila dipindahkan kepada seseorang hutang itu, orangnya terpercaya, orangnya kaya, maka bagi yang dihutangi, dia harus menerima bimbingan Nabi SAW. Hadith ini mengandung sebuah amr, al-hadith, al-amra bihusnil wafa. Perintah untuk menunaikan ya kewajiban dengan baik, bagus. Dan juga baik di dalam permintaan penunaian hak. Jadi harus juga bagus. Barakallahu fikum. Wan nahyu amma yudadul amrain au ahadahuma. Larangan untuk lawanan dari keduanya. Yang menunaikan atau yang berhutang, enggak bagus caranya menunaikan. Demikian juga yang menuntut, artinya pembayaran dari hutang itu, yang dihutangi juga enggak bagus caranya. Ini dilarang, barakallahu fikum. Faqauluhu matlul ghaniyyi dhulmun, yaitu menunda, bukan menunda, menahan pembayaran dalam kondisi dia mampu untuk membayarnya, maka itu adalah sebuah kezaliman. Al-mu'asara fi ada'il haqqil wajib dhulmun. Mempersulit di dalam hal penunaian hak yang wajib, itu adalah kezaliman. Kenapa? Li'annahu tarkun liwajibil adl. Karena meninggalkan kewajiban untuk berbuat adil. It alal qadiri al mubadaratu ila ada'i ma alaihi, sebab atas orang yang mampu dituntut untuk bersegera menunaikan kewajibannya, min ghairi ayyuhawwija sahibal haq ila talabin wa ilhah, dengan tanpa butuh pemilik hak itu menuntutnya, memintanya, atau ilhah, memintanya dengan sangat. au syikayah, atau sampai mengeluhkan, melaporkan. Faman fa'ala dzalika ma'a qudratihi 'alal wafa fahuwa zalimun. Barang siapa yang melakukan hal itu bersamaan dia mampu menunaikannya, maka itu dia disebut dengan zalim, orang yang berbuat zalim. Wal ghani, definisi al ghani di dalam hadis ini, kata beliau, huwa alladhi indahu mawjudat maliyah yaqdiru biha 'alal wafa. Orang kaya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang yang punya maliyah, harta yang dia mampu untuk menunaikannya. Mampu. Tetapi barakallahu fikum, ditahan. Wa mafhumul hadis, mafhum hadis ini adalah annal mu'sir la haraja 'alaihi fit ta'khir. Bahwa orang yang memiliki kesulitan, memang enggak mampu dia, sulit ya mau menutupi kebutuhan hidupnya sehari, sudah kesulitan barakallahu fikum. Sementara dia mungkin bahasa terlilit sama hutang, rahimani wa rahimakumullah, maka mempersulit, la haraja 'alaihi fit ta'khir. Tidak ada dosa atasnya untuk mengakhirkan. Waqad aujaballahu 'ala sahibil haqq indharahu ilal maisarah. Bahkan Allah telah mewajibkan bagi pemilik hak untuk memberikan tenggang waktu sampai datang al-maisarah, kemudahan. Barakallahu fikum. Terkait dengan muamalah, wa nafhamu min hadzal hadith, kita memahami dari hadith ini, kata beliau, anna dhulmal mali la yakhtassu bi akhdhi malil ghair bi ghairi haqqin. Kata beliau, kezaliman yang terkait dengan harta itu tidak dikhususkan, kezaliman itu terkait dengan mengambil harta orang lain dengan tanpa dasar yang benar. Kezaliman terkait dengan harta itu tidak hanya terkait dengan mengambil harta orang lain dengan tanpa alasan yang benar. Bahkan bal yadkhulu fihi kullu i'tida'in 'ala malil ghair. Maka masuk di dalamnya kezaliman terhadap harta itu setiap atau semua sikap melampaui batas atas harta orang lain. Au ala haqqihi bighairi bi ayyi wajhin yakun, atau penunaikan hak dengan bagaimanapun bentuknya. Maka termasuk berbuat zalim. Ya. Jadi kalau punya kemampuan, jangan ditunggu yang punya hak itu meminta. Meminta dengan sangat barakallahu fikum, tetapi berupaya untuk kemudian menunaikannya bila ada kemampuan. Tapi kalau ada kesulitan, waktunya sudah datang untuk pembayaran, berbicara, ngomong. Kita berharap ya dia yang punya hak itu memahami kewajibannya. Seperti yang diwajibkan oleh Allah, diwajibkan untuk dia memberikan tenggang waktu kepada orang yang menyulitkan, yang mendapatkan kesulitan. Faman ghasaba malal ghair au sariqahu au jahada haqqan indahu lil ghair au ba'dahu au idda'a alayhi ma laysa lahu min aslil haqq au wasfahu au ma talahu bihaqqihi min waqtin ila akhar au adda ilaihi aqal mimma wajaba lahu fi dhimmatihi wasfan au qadran fa kullu haula zalimun bihasabi ahwalihim wadh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamati ala ahli. Barang siapa yang merampas harta orang lain atau mencurinya atau menentang sebuah, mengingkari sebuah hak, indahu lil ghair, ya di sisinya dia ingkari, ya akhi, kaip anta sekarang mengingkari hutang antum, ya diingkari atau ba'dahu atau sebagiannya, tidak semuanya diingkari, ditentang tapi sebagian, atau dia idda'a alaihi ma laisa lahu, dia mengakui miliknya apa yang itu bukan miliknya, min aslil haq awasfah, baik itu harta itu sendiri atau sifatnya, atau dia memang sengaja untuk kemudian melenyapkan hak itu dari waktu ke hari ke waktu, atau dia menunaikan lebih sedikit dari kewajiban yang dia harus tunaikan, ya, baik dari sisi sifat atau ukurannya. Semua apa yang disebutkan ini adalah orang zalim sesuai dengan kondisi mereka. Kezaliman itu adalah akan menjadi kegelapan kelak pada hari kiamat. Ya Allah, barakallahu fikum, terkait dengan hidup bermasyarakat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Mungkin ada orang yang merasa tersakiti dan terzalimi, barakallahu fikum, dengan apa namanya akhlak kita yang jelek dan buruk, maka kita harus segera untuk mencari penghalalannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Disinilah letaknya terus kita belajar ilmu agama untuk memperbaiki diri kita, lahiriah kita, batiniah kita, terus barakallahu fikum meminta keberkahan dari sisi Allah Azza wa Jalla terhadap ilmu yang kita kaji dan ilmu yang kita dalami. Karena kalau sampai ilmu yang kita kaji dan ilmu yang kita dalami itu tidak berberkah, ya, contoh misalkan kita berada di pondok pesantren sebagai tulabul ilm, kita mencari akal bagaimana melakukan sesuatu yang jelek, ya, barakallahu fikum, menyembunyikan memori, menyembunyikan, itu semuanya sesuatu yang sangat-sangat jelek dan buruk, rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi dia belajar, ya, dia belajar ilmu agama, mencari akal untuk melakukan sesuatu, kita khawatir ilmu yang kita dapatkan itu tidak berberkah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita berharap, ya, sebagaimana wasiat ulama kita bahwa ilmulah yang menjadi, ya, jalan keluar di dalam hidup, tetapi ingat meminta ilmu yang berberkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta atau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, di satu sisi beliau meminta tambahan ilmu, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan buatku ilmu. Di sisi yang lain beliau juga berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Maka terus kita berupaya, di samping kita berupaya berusaha, kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan hari demi hari, hari berganti minggu, minggu mengganti bulan, kemudian berganti tahun, menjadi ilmu yang berberkah, barakallahu fikum. Sehingga kalau ilmu berberkah itu dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita akan bisa memberikan manfaat buat diri kita sendiri dengan ilmu itu, atau kita bisa mengambil manfaatnya dengan ilmu itu sendiri. Tapi kalau sudah tidak berberkah, mau numpuk-numpuk, mau hafal Al-Quran, mau menghafal hadis, mau segala-galanya, maka akan berpengaruh, barakallahu fikum, pada diri kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dimanapun kita berada. Kalau kita tidak segera bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tetap tidak akan berberkah, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga cukup tentu sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi alaihi salatu wasalam hujjatun laka au alaika. Kalau sampai ilmu itu menjadi penggugat di dalam hidup kita, sebuah kerugian besar, barakallahu fikum. Maka sekali lagi saya mengajak bahwa belajar ilmu ini merupakan amalan ibadah yang sangat besar. Kedua, yaitu usaha yang membahayakan gerakan iblis dan bala tentaranya. Sekali lagi, belajar ilmu atau para penuntut ilmu itu merupakan sekelompok kawanan musuh bebuyutan iblis dan bala tentaranya. Karena sangat-sangat berbahaya mereka bagi gerakan pengerusakan. Kenapa barakallahu fikum? Seperti yang kita sebutkan, karena orang yang berilmu itu sedang membawa lentera. Orang yang berilmu itu sedang membawa nur, cahaya. Dia akan menerangi dirinya dan menerangi sekitarnya. Dia bisa mengingatkan yang lalai. Dia bisa memanggil orang yang terlupakan. Dia bisa menyelamatkan tentu ba'dallah orang-orang yang sudah masuk dalam perangkap setan dan iblis. Mereka yang berilmu yang diharapkan barakallahu fikum. Ingat hadis 99 nyawa telah melayang di tangannya dosa yang diperbuat. Maka yang dia berharap untuk bisa membimbingnya adalah orang yang paling berilmu di muka bumi. Berarti, saudaraku ahlus sunnati wal jamaah dimanapun dia berada, bahwa ingat, ilmu barakallahu fikum adalah harta yang termahal di dalam hidup. Jangan diremehkan. Jangan dientengkan. Apalagi kita akan mengarungi kehidupan yang akan datang. Para syabab, para pemuda barakallahu fikum. Mungkin sekarang orang-orang tua antum menyadari. Ya, tapi tidak ada istilah terlambat. Mereka sadar bahwa ternyata ilmu yang membahagiakan hidupnya, yang menenteramkan hidupnya, yang menjadikan dia tenang, tenteram dalam hidupnya. Walaupun mungkin tidak ada yang dimakan pada hari itu, tetapi dia bisa tenang dan tenteram. Mereka sudah belajar. Maka oleh karena itu, tidak ada istilah barakallahu fikum terlambat di dalam terus merubah masa atau sisa-sisa umur kita ini dengan ilmu agama. Maka pesan dari mereka, orang-orang tua kalian, wahai anak-anak muda, berbahagialah engkau, bergembiralah engkau, tumbuh menjadi orang yang berilmu, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemuda yang mengkaji ilmu, mendalami ilmu, menyiapkan hidup dengan ilmu. Ini keberuntungan di dalam hidup. Jangan dianggap enteng dan remeh. Jangan disia-siakan barakallahu fikum kesempatan dan peluang untuk kita belajar ilmu agama. Manfaatkan biqadril istita', dengan kemampuan yang ada pada diri kita, terus, terus dan terus. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, usaha kita dengan kita berharap keikhlasan ini atas dasarnya untuk diberikan berkah di belakang hari. Antum nanti sekarang menjadi orang yang diperhatikan oleh guru-guru antum, oleh ustaz-ustaz antum. Jazahumullahu khair. Terus dia memberikan pengajaran. Walaupun mungkin capek dan lelah mereka, terus membimbing, membimbing dan membimbing. Barakallahu fikum. Kita berharap suatu saat dan suatu hari antum yang akan menggantikan status mereka. Mengajari anak, menjadi pemimpin terhadap istri, harus memperhatikan istri dan anak. Atau mungkin suatu saat Allah Azza wa Jalla memberikan peluang dan kesempatan untuk memimpin anak-anaknya muslimin. Berarti antum sudah berbekal. Barakallahu fikum. Antum dituntut untuk berbuat semampu yang kita miliki. Allah tidak menuntut lebih dari itu. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kesempatan wahai para syabab dan syababah. memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan tukar. Jangan ditukar dengan nikmat yang lain. Oke, tukar dengan nikmat yang lain. Datang. Us, ana mau kerja, mau berangkat mulazamah ke sisi para ulama. Jangan. Jangan ditukar. Barakallahu fikum. Jangan pikirkan itu di saat kita dibukakan kebaikan pintunya oleh Allah Azza wa Jalla. Sabar. Akan datang masanya tanpa engkau mencarinya. Akan datang waktunya. Barakallahu fikum. Sekarang waktu emas dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Dunia itu akan datang masanya, Anda mau tidak mau harus bergelut dengan. Anda mau tidak mau harus terkapar pada suatu saat dan suatu ketika. Kalau kita enggak punya kesiapan mental, enggak punya kesiapan ilmu, enggak punya kekuatan iman dan ketakwaan, terkapar memang benar-benar terkapar. Jauh barakallahu fikum. Maka di saat dibukakan wahai para syabab, para pemuda, salafiyin dan salafiyat, maka manfaatkan, jangan tukar. Jangan tukar kesempatan ini dengan setan terus merayu dan menggoda kita. Wis, sudahlah waktunya Anda nikah, keluar cari pekerjaan. Jangan, tunggu sebentar. Semuanya itu akan datang waktunya. Barakallahu fikum. Kemuliaan ini berat untuk membuka pintunya kembali kalau tidak ada bantuan dari Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, manfaatkan waktu yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh kita semuanya, apa yang kita mampu perbuat, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Lenyapkan kemalasan. Barakallahu fikum. Hilangkan jauh-jauh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, semoga guru-guru antum yang sekarang memperhatikan menjadi amal soleh buat mereka, semoga Allah berikan keikhlasan kepada mereka. Barakallahu fikum. Dan belajarlah dari perhatian mereka, baik dari sisi ilmu, baik dari sisi akhlak dan adab. Atau mungkin mereka menghukum kalian, jangan dianggap bahwa itu sebuah perendahan. Tidak. Bahwa mereka itu benar-benar memperhatikan siapapun. Maka jadikan perhatian itu sebagai sebuah untuk menyemeti kita, membangunkan kita. Barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala barokah usaha kita bersama di lingkungan pondok pesantren, ta'awun semua pihak, begitu juga ikhwanuna yang ada di Sumbawa ini, bahu-membahu ta'awun di sana juga, mereka insyaallah ikut memberikan perhatian terhadap keberlangsungan dakwah as-salafiyah yang ada di pulau Sumbawa ini. Rahimani wa rahimakumullah. Dengan doa mereka, kita berjalan. Barakallahu fikum. Bersama-sama ya, memikul amanat da'watu ilallah azza wa jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Tafadzalu. Barakallahu fikum.